Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan atau pembahasan 100 hadith lil-hifz pada nomor 86. Qala al-muallifu rahimahullah an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala inna ashaddan nasi 'adzaban 'indallahi yawmal qiyamati al-musawwirun muttafaqun alaihi. Dari sahabat Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau bersabda, inna ashaddan nasi 'adzaban, sesungguhnya manusia yang paling keras azabnya, indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yawmal qiyamati, pada hari kiamat, al-musawwirun, adalah orang-orang yang menggambar. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan bahwasanya manusia yang paling besar, paling berat azabnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar. Di sini menunjukkan bahwasanya azab, siksaan, sebagaimana zahir hadis ini dan dalil-dalil yang lain, bahwasanya azab itu bertingkat-tingkat, berbeda antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain, antara satu orang dengan yang lainnya. Nabi menyebutkan bahwasanya azab yang paling berat dalam hadis ini adalah orang-orang yang menggambar. Demikian juga menunjukkan bahwasanya perbuatan ini, at-taswir, menggambar, termasuk dari min kabairi dzunub, termasuk dari dosa besar, yang mana orang yang menggambarnya dituntut untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dia mati dalam keadaan tidak bertaubat dari perbuatan itu, maka terancam, diancam dengan ancaman yang sangat keras ini, termasuk dari deretan orang yang akan mendapatkan azab yang berat di sisi Allah. Jika Allah menghendaki, Allah menyiksanya. Jika Allah menghendakinya, Allah ampuninya. Juga dalam hadis ini terdapat dalil isbat yaumil qiyamah, adanya hari kiamat, hari pembalasan. balasan terhadap amal perbuatan manusia yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-musawwirun, orang-orang menggambar, dan apa yang dimaksud dengan gambar tersebut? Apakah semua jenis gambar, semua bentuk gambar masuk di dalamnya? Tapi disebutkan sebagian faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin pada bab yang dibuat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, babun atau babu tahrimi taswiril hayawan fi bisautin au hajarin au thawbin au dirhamin ila akhirih. Bab haramnya menggambar hewan pada tikar, permadani atau alas, batu, pakaian, dan seterusnya, uang, dirham. Setelah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa hadis yang terkait dengan bab ini, hadis Ibn Umar muttafaqun alaih, hadis Aisyah juga muttafaqun alaih, hadis Ibn Abbas muttafaqun alaih, termasuk dalamnya yaitu ya hadis Ibn Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau menyebutkan beberapa hadis. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wattaswiru yanqasimu ila qismain, bahwasanya menggambar itu terbagi menjadi dua. Gambar terbagi menjadi dua. Qismun muttafaqun ala tahrimihi, satu bagian yang disepakati haramnya hal tersebut. Qismun muttafaqun ala tahrimi, yang disepakati haramnya perbuatan tersebut. Wa huwa an yusawwira ma fihi ruhun. Wa huwa an yusawwira ma fihi ruhun, yaitu seorang menggambar makhluk yang memiliki nyawa, memiliki ruh. Seperti manusia, hewan yang punya ruh. Ala wajihin, ala wajhi timsalin, dalam wujud, dalam bentuk patung. Ya, patung tiga dimensi, patung yang ma'ruf. Ini disepakati oleh para ulama, menggambar atau memahat, membuat patung. Patung yang memiliki ruh, nyawa, manusia, hewan, burung misalnya, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Ala wajihi timfalin, dalam bentuk, dalam wujud patung tiga dimensi. Min khasyabin au hajarin, yang dibuat dari kayu, batu, ya, tanah, dan lain sebagainya. Maka di sini ini bentuk yang jelas-jelas disepakati oleh para ulama. Kata beliau, فَهَذَا إِذَا صَوَّرَهُ عَلَى سُورَةِ حَيَوَانٍ أَوْ إِنْسَانٍ. Ini jika seorang menggambar dengan model semacam itu, bentuk hewan, manusia, singa, kelinci, kera dan lain sebagainya, فَهَذَا حَرَامٌ بِالْإِتِّفَاقِ. Maka dia, ini adalah haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Fa'iluhu mal'unun, dan pelakunya dilaknat. Ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pelakunya dilaknat. Jauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. وَيُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, dan dia disiksa pada hari kiamat. فَيُنْقَوْلُ لَهُ أَحْيِي مَا خَلَقْتَ, katakan, hidupkan apa yang telah engkau ciptakan, apa yang telah engkau buat. 6. Sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kullu musawwirin finnar. Setiap orang yang menggambar, maka ada dalam neraka. Dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnari, setiap orang yang menggambar itu di dalam neraka. Ini ancaman yang keras, menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah dosa besar. Setiap orang yang menggambar dalam neraka, yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha, dijadikan untuk dia, untuk musawwir tadi, orang yang menggambar tadi, yuj'alu lahu bikulli suratin, dari setiap gambar yang dia buat, sawwaraha, nafsun, dijadikan ya jiwa, ruh, sehingga apa yang dia buat tadi hidup. Fayu'adzibuhu fi jahannam, kemudian gambar tadi, makhluk tadi yang dia buat, dia gambar menjadi hidup, kemudian makhluk itu menyiksanya di dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, fa in kunta la budda fa'ilan, kalau engkau ya mesti melakukan, engkau ingin menggambar, membuat. Kata beliau, fasna'is syajarah, maka silakan buat pohon. Silakan buat pohon. Wa ma la ruha fihi, dan makhluk yang tidak ada ruh, enggak ada nyawanya. 6. Kemudian jenis yang kedua, wal qismu tsani, taswiru ma la ruha fihi, menggambar, membuat makhluk yang tidak punya ruh, tidak punya nyawa. Mithlu al-asyari, contoh pepohonan, banyak contohnya. InsyaAllah ma'ruf juga. Wasyamsi, nam wasyamsi wal-qamari wal-nujum wal-anhar wal-jibal wa ma'asybahaha. Pepohonan, matahari, bulan, bintang, sungai-sungai, gunung, dan yang semisal itu, rumah. Ya. Hadihi jaizatun, yang tidak ada ruhnya, ini boleh. Hadihi jaizatun. Namun ada satu masalah. Jadi gambar tersebut tidak punya ruh, tidak punya nyawa. Lakin maka nayanmu kan nabati. Namun makhluk benda yang bisa tumbuh. Dia enggak punya ruh namun bisa tumbuh. Kan nabat seperti tanaman. Tanaman kan tumbuh, ya. Dari biji, jambah, kemudian tumbuh-tumbuh besar dan seterusnya. Apa hukumnya? Faminal ulama man lam yujizhu, di antara ulama ada yang tidak memperbolehkannya. Enggak boleh, jangan membuat ya gambar tumbuh-tumbuhan. Kamujahid, seperti Mujahid rahimahullah ta'ala. Kamujahid rahimahullah ta'ala mengatakan kullu ma yanmu fa innahu la yajuzu an yusawwira an yusawwara walau kana la ruha lahu. Ya. Segala sesuatu yang tumbuh itu tidak boleh untuk digambar walaupun dia tidak punya ruh. Namun yang dipilih oleh jumhur ulama bahwasanya annal ladzi la ruha fihi la ba'sa an yusawwirahu. Bahwasanya makhluk yang tidak punya ruh walaupun itu tumbuh itu tidak mengapa untuk digambar, baik yang tumbuh maupun yang enggak tumbuh. Yang tumbuh seperti tumbuh-tumbuhan, ya, tanaman, pertanian, kebun dan semisalnya itu. Yang enggak tumbuh matahari, bulan, lautan dan semisal itu. Ini jenis yang kedua, yang tidak memiliki ruh. Tidak memiliki ruh. Sebagian ini boleh. Sebagian dari ahli ilmu seperti Mujahid yang tumbuh itu tidak boleh. Yang benar ucapan jumhur bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Sebagaimana disebutkan di sini. Kemudian yang ketiga disebutkan juga oleh beliau dia menyebutkan dua. Yang ketiga al-qismu tsalits, jenis yang ketiga. Jadi maksud dari yang disebutkan dua jenis, yang pertama jenis yang disepakati, yang kedua adalah jenis yang diperselisihkan. Yang ketiga taswiru ma fihi ruhun lakin bitalwini warasmi. Jenis yang ketiga atau yang bagian yang kedua dari jenis kedua yang diperselisihkan, yaitu menggambar sesuatu yang punya ruh lakin bitalwini warasmi, kasih warna dalam bentuk gambar. Istilahnya dua dimensi, bukan tiga dimensi, bukan patung namun gambar. Ya. Bagaimana hukumnya? Yang punya roh namun dengan gambar, bukan seperti patung. Fa hadza qad ikhtalafa fihi al ulama. Ini perkara ini para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Kenapa? Karena dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah masuk rumah dari safar, sementara Aisyah radhiyallahu taala anha ya, berada dalam rumah tersebut. Nabi SAW mendapati tamatsil. Istilah tamatsil, timsal, adalah patung. Maka Nabi SAW tatkala melihat hal tersebut, berubahlah wajah beliau yang menunjukkan beliau marah terhadap hal tersebut. Kemudian mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, asyadun na'si azaban indallah yawman qiyamah, orang yang paling berat azabnya di sisi Allah pada hari kiamat, alladzina yudahuna bi khalqillah, orang yang menyaingi, menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ahli ilmu terkait dengan gambar bitalwin warasmi, dengan mewarnai dalam bentuk gambar dua dimensi, ya, di antara mereka ada yang membolehkan. Kenapa? Lima rawahu al-Bukhari min hadithi Zaid ibn Khalidin, adhunnu, kata Syekh, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Zaid ibn Khalid. Saya kira demikian. Qal, beliau mengatakan, illa raqman fi thawbin. Illa raqman fi thawbin. Kecuali raqam. Raqam semakna dengan rasem. Ya, gambar dua dimensi. Yang ada dalam baju. Riwayat Bukhari Muslim. Fastuthniya ar-raqmu. Diperkojolakan ar-raqam. Kenapa? Li'anna ar-raqma la yumathilu ma khalaqallahu. Karena gambar itu, yang dua dimensi tersebut, tidak semisal, tidak serupa dengan apa yang Allah ciptakan. Apa? Iz inna ma khalaqallahu azza wa jalla, karena yang Allah ciptakan azza wa jalla jismun malmusun. Yang Allah ciptakan adalah dalam bentuk jism, jasad, malmus, bisa disentuh, bisa dipegang, bisa diraba. Lihat patungan bisa kan? Pegang bentuknya, reliefnya dan lain sebagainya. Wa amma hadza, adapun ini, fahuwa mujarradu raqmin wa talwinin, adapun ini hanya sebatas ya garis kumpulan titik tadi itu. Baik. Fa yajuzu walau bil yadi, itu boleh walaupun dengan tangan seorang menggambar. Tipu gambar buku tulis. Ini sebagian ahli ilmu mengatakan demikian. Walakin jumhurul ulama, namun jumhur ulama ala annahu la yajuz. Jumhur ulama mengatakan ini tidak boleh. Tidak boleh. Baik, wa huwa sahih, dan ini yang benar. Annahu la yajuzu at-taswiru, tidak boleh, haram menggambar, la bitimfali wala birraqmi, dalam bentuk patung, demikian pula dalam bentuk gambar tiga dimensi maupun dua dimensi sama. Madamal musawwiru minal asyai allati biha ruhu, selama gambar itu dari makhluk-makhluk yang punya nyawa, manusia, hewan. Baik. Ini perkara yang sebutkan oleh beliau satu masalah lagi, yaitu permasalahan gambar fotografi. Ya, gambar fotografi yang dahulu belum ada di zaman Nabi SAW, apakah itu dengan kamera khusus atau dengan HP dan semisalnya, ini diperselisihkan oleh ahli ilmu. Baik, insyaallah kita sampaikan pada pembahasan berikutnya. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.